بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفاهيم سليمان فهمنا para الإخوة والأخوات في الله pemirsa SNTV dimanapun anda berada alhamdulillah kita dapat kembali melanjutkan kajian kitab Ad-Da'wah Dawa meski tak sebagaimana biasanya karena syukurnya kajian ini kita kajikan di Masjid Al-Amin Tanjung Piayu namun qadarullah ma syaa fa'al berhubungan dengan kondisi yang tidak menentu, kondisi yang tidak kondusif, kita alihkan semua kajian-kajian kita yang dari offline menjadi kajian online. Kajian-kajian yang padanya ada halaqah, sekarang kita pusatkan pada kajian online live streaming. Pada kesempatan yang lampau kita telah menjelaskan perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah tentang dampak-dampak maksiat. Dan pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan ini. Berapa poin-poin yang dikemukakan Imam Al-Qayyim rahimahullah tentang dampak maksiat. Berkata Al-Allamah Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar Al-Ma'ruf bin Al-Qayyim Al-Juziyah rahimahullah. Wa minha annal ma'asi tuhinul qalba wal wahan wal badan. Di antara efek maksiat, bahwasanya maksiat itu akan dapat melemahkan hati dan melemahkan badan. Amma wahnuha lil qalbi fa amrun zahir. Bal la tazalu tuhinu hatta tuzila hayatahu bil kulliyah. Adapun efek maksiat dapat melemahkan hati adalah efek yang sangat jelas tampak. Dan dia akan terus-menerus dilakukan sehingga akhirnya melemahkan hati hingga akhirnya dapat menghilangkan kehidupan hati. Jadilah hatinya menjadi hati yang mati karena maksiat-maksiat yang dia buat begitu banyak. Jadi inti daripada maksiat ujungnya adalah mematikan hati sehingga tak ada padanya cahaya iman. Gelap dia, suram. Dan orang yang dalam kegelapan tak akan mungkin berjalan dengan benar. Dia akan terseok-seok, akan terjatuh ke dalam berbagai macam lubang-lubang, jurang-jurang, menabrak kiri dan kanan. Begitu juga lah orang yang hatinya telah mati, sehingga dia tak tahu lagi jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan yang ditempuh adalah jalan yang diingini oleh syahwatnya. Dan dia tak tahu bahwa dia terperosok ke dalam jurang-jurang syahwat maupun syubhat yang begitu dalam. Ini dampak daripada hati-hati yang mati. Wa amma wahnuha lil badan adapun dampak maksiat ini melemahkan badan fa innal mu'mina qutuhu min qalbihi sesungguhnya orang beriman itu asupan makanannya itu dari hati asalnya min qalbihi ya sebagaimana dalam pepatah kita ya bahwasanya pepatah bahasa Indonesia bahwasanya tubuh yang sehat terdapat dalam jiwa yang sehat. Tubuh yang kuat terdapat dalam jiwa yang sehat. Fa innal mu'mina qutuhu min qalbihi. Asupan, inti, gizi, nutrisi orang mukmin itu hakikatnya dari hatinya bersumber. Wa kullama qawiya qalbuhu qawiya badanuh. Manakala hatinya kuat, tiap kala hatinya kuat, maka akan kuat pula lah fisiknya. Wa ammal fajiru fa innahu wa in kana qawiyal badan adapun orang-orang fasik pelaku dosa-dosa besar ahli maksiat meski tampak kuat badannya fa huwa adhafu shay'in 'indal hajah tetapi kekuatan badan tersebut tak mendukungnya ketika dalam keadaan yang dia begitu berhajatnya kepada kekuatannya kekuatan tubuhnya itu mengkhianatinya ketika dia membutuhkan kekuatan tersebut fatakhunuhu quwwatuhu ahwaja ma yakunu ila nafsihi maka akhirnya kekuatan tubuhnya yang dia bersandar dengannya mengkhianati dia tatkala dia berhajat untuk ya mengeluarkan kekuatan tubuh ini menggunakannya wa ta'ammal quwwata abdani faris war rum kata Ibn Qayyim rahimahullah, lihatlah bagaimana kekuatan fisik yang dimiliki oleh kaum-kaum Persia maupun kaum Romawiyah. Terkenal dahulu kala negeri paling kuat adalah Persia dan Romawiyah. Bangsa yang paling kuat adalah bangsa Romawi dan bangsa Persia. Kaifa khanatuhum ahwaja ma kanu ilaiha. Lihatlah bagaimana kekuatan mereka ini mengkhianati mereka. Tak mampu mereka jadikan sebagai pegangan, landasan, sandaran ketika mereka butuh. Ketika berperang melawan orang-orang beriman, mana kekuatan Persia dan Romawi? Wa qaharahum ahlul iman. Lihatlah bagaimana orang-orang beriman dapat menaklukkan mereka dengan kekuatan iman. Kekuatan iman ada pada hati. Kita melihat dalam peperangan-peperangan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam perang Mu'tah saja. Kaum muslimin jumlahnya hanya 3.000. Mampu menghadapi 200.000 Romawiyah. 100.000 dari kaum Persia, Ajam, non-Arab. Dan 100.000 dari bangsa Arab yang di bawah jajahan Romawiyah. 100.000 dari Romawiyah, 100.000 dari bangsa Ajam di bawah jajahan Romawiyah. Bahkan dalam perang Mu'tah yang jumlahnya hanya 3.000, hanya sekedar 11 orang yang terbunuh syahid dari kaum muslimin. Bayangkan. Subhanallah. Dalam banyak peperangan, dalam perang Badar 319 kaum mukminin mengalahkan 1.000 orang-orang kafir Quraisy dengan bala tentara yang kuat, lengkap dengan persenjataan perangnya. Subhanallah. Begitulah kondisinya. Bagaimana kekuatan mereka mengkhianati mereka? Bagaimana kaum muslimin yang dengan senjata ala kadarnya, kuda ala kadarnya, menghabisi mereka, melulantahkan kekuatan mereka? Ini adalah merupakan sejarah yang tak dapat dipungkiri. Kata beliau rahimahullah, wa qaharahum ahlul iman biquwati abdanihim wa qulubihim. Mereka dapat dikalahkan orang-orang beriman dengan kekuatan badan mereka dan hati-hati mereka. Jadi inilah sebab kekuatan yang ada pada orang-orang mukmin berasal daripada kekuatan hatinya. Bahkan dalam peperangan ada yang namanya peperangan Dzatus Salasil. Subhanallah. Peperangan Dzatus Salasil adalah peperangan antara kaum muslimin dengan bangsa Ajam. Dengan Persia, di mana Persia agar mereka tak melarikan diri daripada medan pertempuran, seluruh pasukan dirantai. Sehingga disebut dengan nama peperangan Dzatus Salasil, artinya memiliki rantai-rantai. Allahu Akbar. Ya. Tapi mana kekuatan Persia runtuh di hadapan kekuatan orang-orang mukmin? Waminha, dan di antara efek lainnya, para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, alikhwatu wal akhwatu fillah, hirmanu ta'ah. Maksiat itu akan menghalangi seorang untuk berbuat taat. Orang yang banyak maksiatnya payah berbuat ketaatan. Kalaulah kita tak mampu bangun di malam hari, pastikan karena maksiat yang kita lakukan di siang hari. Fallahul musta'an. Tak mampu berbuat taat, kebajikan, semuanya gara-gara maksiat yang menghalangi kita. Falau lam yakun lidzambi uqubah illa annahu yasuddu an ta'ah takunu badalahu. ويقطع طريق طاعة أخرى فينقطع عليه طريق ثالثة ثم رابعة وألهم مجرا فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها. Beliau berkata rahimahullah, sekiranya kalaulah efek daripada dosa itu tidak hanya sekedar menghalangi orang daripada ketaatan belaka, menghalangi orang sehingga terputus dari jalan ketaatan kepada Allah, melakukan ketaatan yang lain. Bahkan, efek yang lebih parah daripada itu, setiap bentuk kemaksiatan, ya, akan menghalangi dia daripada ketaatan, ya, kemudian akan menarik kepada ketaatan berikutnya, sehingga akhirnya, bukan hanya satu ketaatan yang tak mampu dilakukan, akan muncul ketaatan kedua, ketaatan ketiga, ketaatan keempat, ketaatan kelima. Akhirnya terputuslah baginya menuju jalan kebaikan. Padahal setiap kebaikan tersebut lebih baik bagi dirinya daripada dunia seisinya. Orang berbuat maksiat terputus daripada jalan-jalan ketaatan. Subhanallah, awalnya sholatnya ya dalalalaikan, lambat laun ditinggalkan. Subhanallah. Ya, lambat laun akhirnya tak solat lagi. Sedikit demi sedikit, sedikit. Akhirnya berani tak berpuasa. Ya, akhirnya melakukan kemaksiatan lain, terbiasa dengan mengkonsumsi narkoba, ya, dan seterusnya. Kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Sebagaimana ketaatan akan melahirkan ketaatan. Kemaksiatan yang diperbuat seorang meski kecil akan menarik kepada kemaksiatan yang besar. Dia menutup pintu ketaatan. Setiap kali terbuka pintu kemaksiatan, tertutuplah pintu ketaatan. Padahal setiap bentuk kebaikan ada yang lebih baik daripada dunia seisinya. Kata Nabi, rakaat al-fajri khairun min dunya ma fiha. Dua rakaat dikerjakan sebelum fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Wahada karujulin akala aklatan aujabat lahu mardatan tawilatan. Sebagaimana perupaan orang yang dia itu memakan satu makanan yang membuat dia sakit panjang. Mana'athu min iddati akalatin tayyibat atyab akalatin atyab minha. Bagikan seorang yang ada makanan yang sesungguhnya dia itu tak baik baginya. Dia konsumsi juga, membuat akhirnya dia sakit. Dengan sebab satu makanan ini terhalanglah baginya memakan banyak makanan yang lain. Yang lebih baik daripada makanan yang tak mampu ditinggalkan tersebut. Subhanallah. Ya, orang-orang yang kelebihan kadar gula, dia mengkonsumsi nasi berlebihan. Subhanallah. Akhirnya, gara-gara mengkonsumsi makan nasi berlebihan, terhalang baginya memakan makanan yang banyak, yang lain. Subhanallah. Naik gulanya sehingga tak boleh apapun namanya. Ya, yang terdapat padanya kandungan gula, buah-buahan yang manis tak boleh. Ya, manisan tak boleh. Dan seterusnya, gara-gara satu makanan yang dia konsumsi berlebihan, sehingga terhalang untuk makan yang lain. Begitulah dosa, dengan satu kemaksiatan menghalangi segala macam kebaikan-kebaikan yang lain. Wallahu ya, al-musta'an. Hanya kepada Allah jualah kita memohon pertolongan. Wa minha, dan di antara efek maksiat lainnya, annal ma'asi tuqassirul umrah. Kemaksiatan itu akan memendekkan umur seseorang. Kemaksiatan memendekkan umur sebagaimana ketaatan memanjangkan umur. Wa tamhaqu barakatahu, sebagaimana pula maksiat akan menghilangkan keberkahan umur. Wala budda, dan itu harus, mau tak mau. Fa innal birra kama yazidu fil umri, sebagaimana kebaikan akan menambah panjangnya umur. Fal fujuru yuqassir umra, kemaksiatan memendekkan umur. Nabi mengatakan, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahminya. Silaturahmi memanjangkan umur, menambah rezeki. Baik mana memanjangkan umur secara hakiki, Allah panjangkan umurnya di dunia ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keberkahan hidup. Atau makna panjang umurnya adalah karena umur tersebut diisi dengan berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan sehingga dia menjadi berkah. Dan umur yang terbaik adalah umur yang berkah padanya. Umur yang diisi dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat umur. Adapun orang yang umurnya disia-siakan dalam berbagai macam maksiat, hakikatnya adalah orang yang telah mati. Orang hidup adalah orang hidup dengan iman. Orang yang mati adalah orang yang mati dengan kekafiran, dengan kemaksiatan. Jadi makna panjang umurnya, boleh jadi Allah panjangkan umurnya dengan sebab ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang hakiki, panjang umurnya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Dan umur tersebut diisinya dengan kebaikan. Subhanallah, dampak daripada keberkahan umur dengan sebab ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang fasik dipendekkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diartikan dengan hakiki. Ya. Perampok, pencuri, akhirnya mati ketembak dan semacamnya. Atau makna yang kedua adalah makna majazi. Umurnya menjadi pendek, maksudnya adalah karena tak ada keberkahan pada umur tersebut sehingga dia dianggap telah mati sebelum mati jasadnya dan fisiknya. Subhanallah. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang berbuat ketaatan, mereka kekal selama-lamanya dengan amal salehnya setelah mati. Kita melihat ulama-ulama telah mati tapi kekal mereka di hati manusia, mereka disebut, dikenang, dipuja dan seterusnya. Lihatlah bagaimana orang-orang fasik. mati jasadnya, matilah dia, habislah dia. Subhanallah. Waqad ikhtalafa an-nasu fi hadzal mawdhi'. Al-Imam Al-Qayyim berusaha untuk menjelaskan perselisihan manusia tentang makna umur yang panjang atau umur yang pendek ini. Faqala ta'ifatun nuqsanu 'umril 'asi wa dhahabu barakati 'umrihi wa mahquhu 'alayhi. Sebagian ulama mengatakan makna berkurangnya umur-umur orang berbuat maksiat adalah dengan hilangnya keberkahan umurnya, ya, dicabutnya daripadanya keberkahan umur. Wa hadha haqqun, dan ini maknanya tak salah, benar. Wa huwa ba'du ta'thir al-ma'asi, ini bagian daripada efek maksiat. Dicabut Allah keberkahan umurnya sehingga umurnya tak berkah, mendatangkan bala bencana bagi manusia. Wa qalat ta'ifah, sebagian mengatakan bala tanqusu haqiqatan, sebagian mengatakan memang benar-benar umurnya dipendekkan. Kama yang yunqasur rizqu, sebagaimana rezeki pun dipangkas gara-gara maksiat, dikurangi. Faja'alallahu subhanahu lil barakati fir rizqi asbaban tukathiruhu wa taziduhu, walil barakati fil umri asbaban tukathiruhu wa taziduhu. Sebagaimana Allah telah menjadikan, Allah subhanahu wa ta'ala, keberkahan pada rezeki karena sebab-sebab yang banyak, membuat rezeki tersebut bertambah-tambah. Ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menjadikan keberkahan pada umur, ada sebab-sebab yang dia lakukan sehingga umurnya menjadi berkah, menjadi bertambah-tambah pula umurnya. Subhanallah, panjang umurnya. Qalu, sebagian mengatakan, wala yamtani' ziyadatul umri bi asbabin kama yanqusu bi asbab. Tidaklah terhalang umur itu menjadi bertambah dengan sebab-sebab, sebagaimana umur dapat berkurang dengan sebab-sebab. Wal arzaqu wal ajalu was sa'adatu was syaqawatu was sihhatu wal maradu wal ghina wal faqru wa in kanat bi qada'ir rabbi 'azza wa jalla fa huwa yaqtadhi ma yasha'u bi asbabin ja'alaha mujibatan li musabbabatiha muqtadhiyatan laha. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, walaupun yang namanya rezeki, ajal, kebahagiaan, kecelakaan, kesehatan, penyakit, kekayaan, kefakiran, walaupun semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, namun hal tersebut semuanya dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala rubah dengan berbagai macam sebab-sebab yang dia jadikan sebab-sebab itu, merubah segala macam ketentuan-ketentuan di atas. Subhanallah. Takdir yang tak bisa berubah adalah takdir dalam lauh mahfuz. Adapun takdir yang ada dalam catatan malaikat, ya Allah subhanahu wa ta'ala tentukan setiap setahun sekali pada malam Lailatul Qadar, bisa berubah dengan sebab kebaikan, ketaatan. Ya, kata Nabi SAW, la yardul qadar illa doa. Tidaklah ada yang menolak takdir kecuali doa. Ya, maknanya apa? Ketentuan takdir di tangan malaikat, Allah bisa rubah. Yang ada pada catatan takdir yang turunkan setiap setahun sekali, Allah bisa rubah dengan sebab-sebab. Seseorang dalam catatan malaikat yang seharusnya umurnya 45 tahun, tapi dengan ketaatannya kepada Allah, Allah tambahkan umurnya menjadi 50 tahun. Contohnya, Allah mampu. Allah berkuasa. Walaupun semua perubahan tersebut tak akan pernah sedikit juga pun merubah dengan catatan yang ada dalam lauh mahfuz. Dan kita mengimani Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ketentuan takdir. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ilmul kitab. Yamhullahu ma yasha. Allah berhak untuk menghapuskan ketentuan-ketentuan takdir yang Dia kehendaki, wa yuthbit, dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Boleh jadi dengan sedekahnya kepada manusia, kebaikannya kepada manusia, Allah sembuhkan penyakitnya. Subhanallah. Allah panjangkan umurnya. Ya. Maka segala macam sebab-sebab ini telah dijadikan dalam syariat menjadi sebab dipanjangkan di umur, menyambung silaturahmi. Ya, ini menambah umur. Maka tak mustahil memang benar Allah tambah umurnya. Wa qalat ta'ifatun ukhra, sebagian berkata ta'thirul ma'asi fi mahqil umri innama huwa bi anna haqiqatal hayati hiya hayatul qalbi. Sebagian mengatakan makna dikurangnya umur bagi orang-orang yang melakukan maksiat, karena sesungguhnya hakikat umur itu adalah kehidupan yang terdapat dalam hati. Oleh hada ja'alallahu subhanahu wa ta'ala kafir mayitan. Karena itulah orang kafir Allah anggap mati. Meski dia masih hidup, masih punya umur dunia, tapi dianggap Allah mati karena tak punya sedikit pun kebaikan. Ghairu hayy, Allah menganggap orang-orang kafir itu mati, tidak hidup. Jadi ini maknanya, makna pendek umurnya, dianggap tak punya umur, mati, bangkai berjalan. Kama qala ta'ala, Allah mengatakan tentang orang-orang kafir, amwatun ghairu ahya, mereka adalah bangkai-bangkai mati, yang telah mati, tidak hidup. Fal hayatu fil haqiqati hayatul qalbi, maka sesungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan hati. Wa umrul insani muddatu hayatihi, dan umur manusia adalah sepanjang hatinya masih hidup. Ketika hatinya masih hidup, dianggap dihidup. Falaysa umru illa awqat hayati billah, orang itu dikatakan memiliki umur ketika dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sibukkan waktunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatilka sa'atu umrihi, itulah dia waktu-waktu seseorang dianggap memiliki umur. Fal birru wattaqwa watta'a tazidu fi hadhihi al-awqati allati hiya haqiqatu umri, maka yang namanya ketaatan akan menambah ya waktu-waktu ini. Dengan berbagai macam ketaatan, akhirnya dia dianggap memiliki umur yang panjang. Wala umrulahu siwaha, tidak ada diartikan lagi umur tersebut kecuali adalah dengan ketaatan. Wabil jumlah, intinya, fal abdu idza a'rada anillah, ketika hamba berpaling daripada Allah, washtaghala bil ma'asi, menyibukkan dirinya dengan berbagai maksiat, dha'at alaihi ayyamu hayatih, hilanglah, dianggap hilanglah masa-masa hidupnya. Al-haqiqiyah, yang hakikatnya, yang sebenar-benarnya. Allati yajidu ghibba idha'atiha yawma yaqulu ya laytani qaddamtu lihayati. Orang yang sibuk dengan maksiat, hilanglah baginya umurnya di dunia ini. Yang sebenar-benarnya, karena umur sebenarnya adalah umur diisi dengan ketaatan, yang dia akan kelak mendapati kerugian atas kesia-siaan umur di dunia ini, nanti di hari kiamat tatkala dia menyesal dan dia berkata, ya laitani, aduhai, mengapa dulu qaddamtu lihayati, aku tak melakukan berbagai macam kebaikan untuk diriku di masa ini. Fala yakhlu imma an yakuna lahu ma'a dhalika tatallu'un ila masalihihi ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah aw la. Fa in lam yakun lahu tatallu'un ila dhalika faqad dha'a 'alayhi umru kulluh wa dhahabat hayatuhu batila. Wa in kana lahu tatallu'un ila dhalik talat 'alayhi at-tariq bi sabab al-'awa'iq wa ta'assarat 'alayhi asbabul khair bi hasab ishtighalihi bi adladiha wa dhalika nuqsanun haqiqiyyun min umrihi. Kata beliau rahimahullah tabaraka ta'ala, ya, orang yang menyia-nyiakan umurnya dalam berbagai macam ketaatan, dia lalai, dia akan menyesal di hari kiamat dan dia akan mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, aduhai, mengapa dahulu aku tidak menyiapkan bekal untuk hidupku kelak di hari akhirat ini. Fala yakhlu imma an yakuna lahum ma'a dhalika tatallu'un ila masalihid dunya wal ukhrawiyyah aw la. Ya. Dan ini akan kembali dengan dirinya. Bagaimana ketika hidup di dunia? Apakah dia berusaha untuk mendatangkan segala macam sebab-sebab kebaikan bagi dunianya dan akhiratnya atau tidak? Andai kata dia tak peduli ketika hidup di dunia dengan segala macam urusan dunianya maupun akhiratnya, maka benar-benarlah sia-sia umurnya, hilanglah umurnya. Umurnya hanyalah kesia-siaan belaka. Andai kata ketika hidup dunia, ya, dia menyibukkan dirinya, memikirkan perkara-perkara dunianya semata, akhirnya perkara-perkara dunia ini membuat semakin panjanglah berbagai macam halangan-halangannya menuju Allah SWT. Dan akan sulitlah baginya melakukan segala macam sebab-sebab kebaikan karena disibukkan dengan dunia. Ya. Sesuai dengan kesibukannya dengan berbagai macam ragam perkara-perkara yang menyelisihi kebaikan. Dan itulah sebenar-benarnya umur yang kurang. Subhanallah. Wasirul mas'alati anna umrul insan muddatu hayatihi. Maka intinya, ya, permasalahan ini, umur manusia itu adalah masa hidupnya di dunia. Wal hayata lahu illa bi iqbali ala rabbih, dan tidaklah seseorang itu dikatakan hidup kecuali dia ya, menghadapkan dirinya kepada Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla. Wattana'um bihubbihi wa dzikrihi wa itharihi wa ithari mardhatihi. Tidak ada kehidupan dalam ya umurnya di dunia kecuali dia berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhannya Rabbuhu Azza wa Jalla, dan dia akan mendapati nikmatnya mencintai Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dia dapat mendahulukan segala-gala hal dalam rangka mendahulukan keriduan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk perkara-perkara lainnya. Masya Allah. Jadi inilah hakikatnya makna daripada umur yang pendek, yaitu umur yang disia-siakan dengan segala macam bentuk kemaksiatan. Para pemirsa, para ikhwat wal akhwati fillah, demikianlah materi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan di sini ada sejumlah pertanyaan yang sampai kepada kita, insyaallah taala yang mampu kita jawab akan kita jawab. Bismillah, Ustaz mau bertanya, mana yang harus kita lakukan, salat berjamaah di masjid dekat rumah atau salat berjamaah di rumah? Di saat wabah corona yang sekarang menyerang sekarang ini, karena kita masih melakukan aktivitas di rumah seperti berbelanja di pasar dan berjualan. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, virus corona ini adalah merupakan bencana global yang menimpa manusia. Ya, lintas agama, lintas bangsa, semuanya teruji dengan ujian yang maha besar ini. Subhanallah, dalam agama kita ada kaidah-kaidah. Ya. Apabila pemerintah kita yakni memerintahkan agar kita tidak membuat keramaian, kita patuhilah peraturan-peraturan pemerintah kita, berusahalah kita menjaga diri kita. Oleh karena itulah kita melihat fatwa-fatwa ulama menjelaskan tentang bahayanya penyebaran virus ini, ya, menganjurkan agar kita sholat di rumah. Bahkan telah diterapkan di banyak negara-negara besar. Ya, negara-negara kaum muslimin di Saudi Arabia, ya, Uni Emirat Arab, dan berbagai tempat-tempat lainnya. Subhanallah. Karena itulah lebih baik kita sholat di rumah dalam kondisi semacam ini. Ya. Karena yang namanya virus corona adalah virus yang tak terdeteksi langsung. Mungkin setelah seminggu, ya, lebih seminggu baru dia tampak. Dan orang-orang yang datang ke masjid, dia tak tahu apakah dia yang menyebarkan virus atau dia akan terkena virus. Subhanallah, karena tak akan diketahui langsung. Dan virus ini akan dapat tersebar dengan, ya, berkumpulnya orang-orang banyak pada tempat-tempat. Subhanallah, ya. Oleh karena itulah, kita sarankan agar kaum muslimin dalam kondisi semacam ini lebih baik sholat di rumah. Dan inilah zaman ujian besar bagi kaum muslimin, di mana mereka mendengar azan, namun mereka tak mampu melaksanakan sholat di masjid-masjid mereka, sebabkan karena bencana ini, virus ini. Kalaulah gara-gara hujan saja yang tentunya fatal, ya, mengganggu jamaah dari tinjauan kenikmatan, orang tak nyaman sholat dengan baju kena hujan, orang-orang dibolehkan meninggalkan sholat gara-gara hujan, bagaimana lebih parah daripada perkara hujan berupa virus-virus yang kita tak tahu dia telah menyebar atau tidak. Yang jika dia telah terjangkit satu orang, maka semua orang yang bersentuhan dengannya, orang yang berhubungan dengannya akan terkena, kecuali Allah SWT, ya, jauhkan. Allahu Akbar. Oleh karena itulah, disarankan kepada para al-ikhwat wal-akhwat fillah, bersabarlah, ya, dalam masa inkubasi ini, kita berusaha, semoga Allah SWT cepat hilangkan virus ini. Tapi apabila kita abaikan, tetap kita buat acara-acara pengajian, perkumpulan-perkumpulan, subhanallah, berbahaya. Sebagaimana Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar menyebutkan, dalam rentang waktu tertentu pernah negeri Syam ditimpa penyakit ta'un yang begitu dahsyat. Awalnya yang terkena 3 orang. Kemudian mereka berkumpul beramai-ramai. Mereka datang ke padang pasir. Mereka bermunajat kepada Allah, bertadarruk, merendahkan dirinya, menghinakan dirinya. Subhanallah, apa kata Al-Hafidh Ibn Hajar? Setelah mereka pulang satu minggu, 2 minggu setelah itu, maka bergelimpangan hamba-hamba. 1 hari 1000-an orang yang mati. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, yang intinya ini dampak daripada bercampurnya yang sakit dengan yang sehat. Subhanallah. Dalam kaidah Islam, diajarkan kita untuk menahan diri, tidak membahayakan orang atau dibahayakan orang. Nabi kita yang mulia mengatakan, la darara wa la dirara. La darara, tidak ada yang membahayakan. Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan. Anda mengatakan Anda sehat karena Anda belum ya merasakan gejala tersebut langsung. Subhanallah. Kalaupun Anda benar-benar sehat, tapi Anda tak tahu siapa di samping Anda. Ya. Apakah Anda tersebut sehat juga tak tahu. Subhanallah. Ya, dan kita melihat negara-negara besar, bagaimana Italia yang mereka mengabaikan perintah penguasa mereka agar mereka semuanya mengkubasi diri mereka di rumah-rumah dalam 2 minggu, mereka berkeliaran ke sana kemari. Setelah itu dahsyat. Subhanallah. Puluhan ratusan orang mati. Rumah sakit tak bisa menampung lagi. Bahkan kita lihat bagaimana mereka membakar bangkai-bangkai orang mati karena virus corona. Subhanallah. Karena itulah kita hendaklah benar-benar waspada perkara ini. Bersabarlah karena Allah Subhanahu wa taala. Anda datang berkumpul di tempat-tempat keramaian, akhirnya Anda sedang merusak di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, karena Anda dapat tertular, setelah itu Anda akan menular kepada orang lain. Sementara Allah mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan buat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah perbaiki bumi ini. Perginya Anda adalah mendatangkan kerusakan. Siapa yang dapat menjamin Anda selamat daripada virus? Tak ada yang menjamin. Ya. Oleh karena itu, bersabarlah para ikhwat wal akhwat fillah. Berdoalah selalu, berzikirlah sebanyak-banyaknya di rumah kita. Sebagaimana Nabi mengingatkan ketika fitnah, ya, hendaklah seorang lebih banyak di rumahnya. Ya, hendaklah seorang banyak-banyak menjaga lidahnya. Banyak-banyak menangisi kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Allahu musta'an. Adapun pertanyaan yang kedua, saya sering mengatakan sama suami saya gugat cerai, lalu beliau ada mengujar saya, ibu saya, kalau Rita mau cerai, cerailah, tapi saya tidak mau cerai. Lalu ada sekali saya mendengar ketika saya berkelahi dan minta gugat cerai, suami saya mengujar, lantak sanalah, mau cerai, cerailah. Seingat saya begitu Pak Ustaz, lalu apakah saya sudah jatuh talak dan bercerai, lalu jika saya sudah bercerai, apakah kami bisa menikah ulang? Ya, dan kalau ada anak di dalam rahim saya, kira-kira bin atau binti, ya, Allah musta'an. Pertama, saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada seluruh al-ikhwat wal-akhwat fillah, ya, agar tidaklah kita dalam perkara ini, ya, tidak mudah meminta cerai. Sebagian istri begitu mudah minta cerai, sebagian suami begitu mudah mengatakan kata-kata cerai. Subhanallah. Dan kata Nabi, thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 perkara yang diucapkan dengan bergurau terjadi. Diucapkan dengan sesungguhnya juga terjadi. Di antaranya adalah at-talaq, an-nikah at-talaq wal itqu. Ya, nikah, cerai, membebaskan budak. Tak bisa ini dipermainkan, subhanallah. Ya, maka jangan sampai perempuan begitu mudah minta cerai. Subhanallah. Dan perempuan yang begitu mudah minta cerai kepada suaminya tanpa sebab-sebab yang ditetapkan dalam syariat, perempuan semacam ini Nabi haramkan baginya menghirup untuk mencium baunya surga. Subhanallah. Ya. Ayyu mamra'atin talabat min zawjiha talaqan min ghairi ma ba'sin. Ya, sesungguhnya perempuan manapun yang meminta daripada suaminya untuk diceraikan tanpa ada perkara yang terlansir dalam syariat, kecuali Allah haramkan baginya surga. Bahaya. Subhanallah. Kemudian, ya, terkadang suami akhirnya karena sang istri terus meminta dicerai, dia jatuhkan talaknya. Bagaimana talaknya jatuh? Subhanallah. Walaupun dalam Islam, talak yang syar'i itu, ya, ada memiliki kriteria. Talak dikatakan talak syar'i yang sah tak ada padanya kesepakatan adalah talak yang dijatuhkan ketika suami dalam keadaan tidak marah yang bersangatan sehingga hilang akalnya. Yang kedua, ketika istri dalam keadaan suci yang belum dia sentuh, belum dia campuri. Sekiranya tadi malam dia campuri, tak boleh dia ceraikan di pagi harinya. Dia harus menunggu sampai sang istri haid. Setelah itu suci, ketika suci itu jangan dicampur lagi, jatuhkanlah talak di sana. Jadi yang kedua, istri dijatuhkan talak kepadanya dalam keadaan istri itu suci. Ya, tidak dalam keadaan haid ataupun nifas. Atau dijatuhkan dalam keadaan hamil. Inilah talak yang syar'i. Talak yang tak syar'i adalah talak dijatuhkan dalam keadaan istri telah dicampurinya. Tadi malam dicampurinya, pagi diceraikan. Ini tidak syar'i dan dia berdosa. Ya. istri sedang haid dia ceraikan. Istri sedang nifas dia ceraikan. Ini hak talak yang dipersisikan di kalangan ulama keabsahannya. Sebagian mengatakan sah, sebagian mengatakan tidak sah. Yang kita pilih saat ini adalah pendapat disebut oleh Syekh Muslim Taimiyah rahimahullah bahwa talak dijatuhkan dalam kondisi tidak syar'i, dalam kondisi haid, dalam kondisi nifas, ia adalah talak yang tidak sah. Sebagaimana talak dijatuhkan dalam kondisi marah bersangatan juga dianggap tidak sah talaknya. Ya, kemudian kalau Allah talak dijatuhkan dengan cara yang benar, prosedur yang benar, dijatuhkan setelah suami memikirkan baik-baik, ditunggu waktu dia suci tak disentuh, dijatuhkan ketika itu, maka jika itu adalah merupakan talak pertama, kemudian akhirnya keduanya menyesal, atau sang istri minta untuk rujuk kembali, dan suami mau merujuk kembali, selama masa iddahnya belum selesai, maka tak mengapa mereka rujuk. Maka telah bersisalah bagi sang suami dua talak lagi, karena talak tiga kali dalam Islam. Pertama, kedua, dan ketiga. Ya, apabila dalam rentang perceraian yang pertama yang talak satu ini, suami tidak rujuk kepada istrinya sampai masa iddahnya selesai. Masa iddahnya ada tiga kali suci. Berarti berakhirlah pernikahan mereka. Apabila suami ingin kembali kepada wanita ini, selama wanita ini mau, boleh dengan ketentuan harus mengulangi pernikahan kembali. Ya, harus ada pernikahan ulang, akad ulang, mahar ulang. Ya. Apabila kemudian setelah mereka rujuk, terjadi lagi perceraian, jatuhkan talak pada waktu yang tepat, dalam keadaan tidak marah bersangatan, dalam keadaan suci yang tidak dicampuri, ya, berarti telah dua talak dijatuhkan, tinggal satu talak lagi. Andai kata mereka rujuk dalam rentang waktu belum selesai iddah, mereka boleh rujuk. Dan perempuan tak boleh menolak suaminya ketika mau rujuk, karena dia masih terkait istri selama masa iddahnya belum berakhir. Talak satu dan talak dua adalah merupakan perceraian yang belum sempurna. Karena itulah jika sang suami meninggal dalam masa iddah, istri tetap mendapatkan warisan daripada suami atau sebaliknya. Tetap. Tapi ketika masa iddah berakhir, berakhirlah pernikahan mereka. Maka ketika iddah masih ada, suami ingin rujuk, tak bisa sang istri mengatakan, saya tak mau rujuk. Ya, rujuk suami bisa dikatakan dengan perkataan, dinyatakan dengan perkataan, ataupun dengan perbuatan. Ketika dia datang kepada istrinya, mencampur istrinya, berarti itu maknanya rujuk. Apabila terjadi kembali, ya, perselisihan akhirnya suaminya menjatuhkan talak ketiga, maka selesailah sudah. Ketika jatuh talak ketiga, ya, maka dia bukan lagi dianggap sang istri. Dan suami ini tak akan bisa lagi menikah kepada istri yang telah dijatuhkan talak yang ketiga ini. Kecuali sang istri setelah masa iddahnya berakhir, nikah dengan laki-laki lain. Setelah itu diceraikan laki-laki lain, baru dia bisa kembali kepada ya suaminya yang pertama. Inilah ketentuannya. Subhanallah. Kemudian setelah perceraian jatuh, apabila memang sang suami itu menyatakan ini adalah merupakan hasil daripada anaknya, ya, hasil hubungan dengan sang istri atau mantan istrinya, maka tetap ya anak ini disebarkan kepada sang ayah bin fulan atau binti fulan. Kecuali jika sang suami yang mengingkarinya, dia mengatakan ini bukan anakku. Ya, ini bukan daripada hasilku. Aku tak bertanggung dengan bayi ini. Ketika dia menafikan, barulah ketika itu gugur. Mungkin misalnya seorang laki-laki curiga dengan sang istri. Jangan-jangan dia berselingkuh, jangan-jangan ini bukan putranya. Ketika dia nafikan, maka sang anak tak bisa dinisbatkan kepada sang ayah. Wallahu tabaraka taala alam. Pertanyaan yang ketiga untuk malam hari ini, ya. Saya ingin bertanya Pak Ustaz, bukan mengumbar aib keluarga. Begini, suami saya taat beribadah. Dari yang sunnah sampai yang wajib. Insya Allah dia puasa Daud sudah berjalan hampir 4 tahun ini. Tapi suami tidak bekerja selama 6 tahun ini. Dia pekerja keras. Tapi 6 tahun ini beliau bilang semua kehendak yang di atas. Dia tak bekerja lagi. Kata dia kalau Allah mau bergerak, kalau Allah mau kita bergerak, pasti kita akan digerakkannya mencari rezeki. Yang mau saya tanyakan, apakah rezeki itu akan datang sendiri ataukah dicari Ustaz, ikhtiar maksudnya. Mohon bantuannya karena saya kurang paham. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, para ikhwatu fillah, paham kita akidah Ahlussunnah Jamaah mengajarkan agar kita agar kita berusaha mengambil sebab. Allah Jalla wa'ala yang telah mendatangkan rezeki, yang menyatakan ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidaklah ada makhluk yang melada di muka bumi ini kecuali Allah lah yang menanggung rezekinya, dan Allah mengetahui di mana disimpan rezeki-rezeki tersebut, di mana gudang-gudangnya. Ini ayat menunjukkan Allah Jalla wa'ala yang memberikan rezeki kepada manusia. Tapi rezeki yang Allah berikan kepada manusia ini, kita disuruh Allah untuk mencarinya, menjemputnya. Subhanallah. Apa kata Allah SWT? Ya, wa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Apabila engkau selesai melaksanakan salat Jumat, maka hendaklah kau berjalan di muka bumi Allah SWT. Carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyaklah berzikir kepada Allah agar kalian beruntung. Maka sungguh salah kaprah ketika ada orang Islam yang mengatakan belum tergerak hati saya mencari rezeki. Allah yang menggerakkan. Ini paham yang sangat bertentangan dengan Islam, namanya paham Jabariyah. Subhanallah, rezeki harus dijemput. Ya, harus diupayakan, harus dan kita mencontoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah mengatakan, aku di rumah akan datang rezeki. Tidak, dia berdagang ke negeri Syam. Bahkan ketika beliau masih kecil, beliau berusaha untuk mencari rezeki dengan cara mengembalakan kambing milik Quraisy. Bagaimana engkau dengan Nabi yang mulia SAW? Maka sia-sia engkau melaksanakan puasa Daud, engkau melaksanakan puasa sunnah wajib, tapi engkau menyia-nyiakan anak istrimu. Nabi yang mulia mengatakan, kafa bil mar'i ithman an yudhayya man yaqut. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Dan laki-laki semacam ini bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang suami karena dia memberi rezeki kepada istrinya. Karena itulah Allah muliakan suami. Kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan karena kelebihan Allah lebihkan sebagian atau sebagian lainnya. Allah lebihkan laki-laki dari fisiknya dibandingkan perempuan. Yang kedua, dengan sebab apa-apa yang mereka nafkahkan kepada istri mereka. Seorang itu menjadi suami ketika dia bertanggung jawab kepada istrinya, menafkahinya. Kalau tidak, maka dia bukan suami yang baik, suami yang zalim. Ya, bagaimana dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala sementara dia menyia-nyiakan istrinya, tak mencari nafkah. Ya, bermalas-malasan mengatakan Allah gerakkan hati saya untuk mencari rezeki, Allah akan saya mencari rezeki. Ini perkataan yang salah fatal. Subhanallah. Boleh saja sang istri menjawab, andai kata Allah gerakkan saya memberi engkau makan daripada hasil pencari saya ini, Allah gerakkan, ini tak tergerak hati saya untuk memberikan engkau makan. Ya, ini saya masak bukan hati untuk engkau, ini untuk anak-anak, tak tergerak hatiku untuk masakan untuk engkau. Selesai perkara. Ini pemahaman yang fatal. Ya, yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang saja kalau makan tak bisa dia berkata, kalau andai kata Allah berikan saya kenyang, saya pasti kenyang. Mustahil. Dia harus berusaha untuk mengangkat nasi daripada piring, masukkan lauk ke dalam mulutnya. Bagaimana pula dia mengingkari ikhtiar? Subhanallah, dalam bab makan saja dia berakal. Dia tak akan mungkin kenyang dengan ketentuan takdir Allah kecuali dia berikhtiar untuk makan. Demikian juga dengan rezeki. Wallahu tabaraka taala alam. Para ikhwatu wal akhwat fillah, demikianlah soal-soal yang dapat kita jawab pada malam hari ini. Semoga kita akan dapat lanjutkan di masa-masa yang lain. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.